صلى الله عليه وسلم وبعد وخرج بقوله بقولي فإن قلت وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة كان ucapan saya في آخر الكلمة kalimatan berikutnya أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم في آخر الاسم وقولي في آخر الكلمة maksudnya في آخر الاسم بيان لمحل الإعراب من الكلمة sebagai bentuk penjelasan dari tempatnya إعراب dari kalimat itu di mana. Ya, ini di akhirnya tempat i'rab itu, bukan di tengahnya tuh, di awalnya. Walaysa bi ihtiraz, ini beliau datangkan bukan untuk ihtiraz, berjaga-jaga ataupun bukan untuk mengeluarkan yang lain. Meskipun seringnya yang namanya takyid itu untuk mengeluarkan yang lain, tapi di sini beliau datangkan tidak untuk mengeluarkan yang lain. Idlaysa lana athar tajlibuha al-awamil ghayra akhir al-kalimah fa yuhtaraz anha atau fa yuhtariz anha. Kenapa beliau datangkan di sini fi akhir al-kalimah dalam rangka bukan untuk mengeluarkan yang lain? Karena tidak ada di sisi kami asar, pengaruh-pengaruh yang dimunculkan oleh amil pada selain akhir kalimat. Mesti di akhir gitu ya, namanya apa? Pengaruh tadi munculnya. Jadi ditetangkannya fi akhir al-kalimah ya sekedar untuk memberikan makna. Fa yuhtaraz anha, sehingga perlu iya untuk kita berjaga-jaga darinya. Jadi paham enggak makna fi akhir al-kalimah? Dalam definisi tentang i'rab beliau katakan i'rab adalah asarun zahir al muqaddar yajribul amil fi akhir al ismi. Beliau sebutkan fi akhir al ismi bukan untuk mengeluarkan. Iya, i'rab yang terjadi di awal atau di tengah tidak. Karena yang namanya i'rab masih di akhir gitu. Masih di akhir. Id laisa lana athar, karena tidak ada di sisi kita asar pengaruh yang dimunculkan oleh amil pada selain akhir kalimat, sehingga perlu untuk di ihtiraz, berjaga-jaga darinya. Iya. Ya sepatah itu. In kulta bala, jika engkau jawab bahkan ada gitu, sesuatu yang perlu untuk kita berjaga-jaga waspadai darinya. Fa in kulta bala, wujida dzalika fi mri'in wa ibn min. Ala tara annahuma idza dakhala alaihi marrafi' dumma akhiruhuma wa ma qabla akhirihima. Jika engkau menjawab bahkan ada. Wujida dzalik, hal itu terjadi, yaitu ya Rabb bukan hanya di akhir kalimat. Yaitu pada contoh imri'in. Imri'in, jelas ya namanya imri'in, seorang laki-laki. Ibni min, ibn tambahan mim, mim zaidah. Ala tara annahuma, tidakkah kau lihat bahwasanya keduanya, yaitu apa? Imri'in dan ibnim, ibnamun atau ibni min, idza dakhala alaihi ma'rafi, apabila keduanya dimasuki oleh rafa', sesuatu yang merafa'kan, maka dhumma akhiruhuma, akhirnya atau akhir keduanya di dhumma. Wa ma qabla akhirihima, demikian pula sebelum akhirnya di dhamma. Ya, yang di dhamma bukan hanya akhirnya tapi sebelum akhirnya. Ya, engkau katakan ketika yang marfu atau pada yang marfu, hadza imruun wa bnumun. Ini adalah imruun wa bnumun. Di sini kita dapati i'rab ya, sepertinya bukan hanya terjadi pada akhir kata, yaitu pada hamzah, tapi pada ra juga kan, imruun di dhamma. Ibnumun, mim dan nunnya sekaligus mengalami perubahan. Fa idza dakhala alaihi ma an-nasif fathahuma ya wa idza dakh irabnya apa ini wa idza dakhala alaihi ma an-nasif bacanya gimana benar kita tahu wa idza dakhala alaihi ma an-nasif bacanya apa ini ya setelahnya ini apa bacanya apa fathahuma gitu apabila dakhala alaihi ma an-nasif penasab masuk kepada keduanya imriin dan ibn. Maka penasab ini fatahahuma, memfathah keduanya. Jadi paham ya? Fatahahuma. Fatakul, engkau katakan ra'aitu imro'an wa ibnaman. Engkau katakan aku melihat imro'an dan ibnaman di fathah dua-duanya. Ya. Huruf akhirnya dan sebelum huruf akhirnya. Ya. Wa idza dakhala alaihi mal khafid, kemudian apabila keduanya yaitu imro'un dan ibnamun dimasuki oleh pangkhafad, kasarahuma, maka mengkhafad ini mengkasrah keduanya. Fatakul, engkau katakan marotu bimri'in wa bnimin. Nah, ini kan sepertinya i'rab terjadi di dua tempat, di akhir kata dan sebelum akhir. Sehingga kata sebagian orang perlu di sini ihtiraz gitu. Qala Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an disebutkan dalam firman Allah, ini mru'un halak. ini mru'un. Di sini terjadi dhammah pada dua tempat, akhir kata hamzah dan sebelumnya ra. Ini mru'un halaka. Karena marfu, dia sebagai apa? I'rabnya. Imru'un, kenapa marfu? Karena sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Pokoknya kalau ada in syartiyah enggak mungkin setelahnya isim. Iya. Mesti dia jumlah fi'liyah, cuma fi'ilnya dibuang karena sudah tercukupi dengan yang disebutkan ya, halaka. In halaka imru'un halaka gitu. Seperti wa in ahadun minal musyrikin tajaraka. Itu dia fa'il aslinya, fi'ilnya dibuang. Wa in tajaraka ahadin. Saya nanti barangkali ada bahasanya khusus. Kemudian ma kana buki imra'a sau'in, imra'a. Iya, ma kana buki imra'a, imra'a sebagai khabar dari kana. Isinya abuk. Mansub. Di sini kita dapati fathahnya bukan hanya pada hamzah, tapi pada ra'nya juga. Iya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Lengkap di sini. Iya, lengkap. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Qultu, maka saya jawab. Iya, iskal ini. Iskalnya paham berarti ini ya. Ikhtalafa ahlul baladain. Berselisih penduduk dua negeri, Kufa dan Basrah. Fi hadainil ismaini, pada dua isim ini, yaitu imru'un dan ibnamun. Faqala al-kufiyun, berkata orang-orang Kufah, innahuma mu'robani min makanaini, bahasanya kedua isim ini di'rab dari dua sisi. Ya. Huruf akhirnya dan sebelum huruf akhirnya. Wa idza farra'na 'ala qawlihim fala yajuzu al-ihtiraz 'anhuma, apabila kita mentafri', menyabang atau membikin rincian sesuai dengan membikin rincian dalam definisi sesuai dengan pendapat mereka, maka fala yajuzu al-ihtiraz 'anhuma, maka tidak boleh kita mengeluarkan keduanya dengan ucapannya fi akhiril ismi. Ini kan mengeluarkan berarti dua isim tadi. I'rab adalah asar yang tampak yang atau yang ditakdirkan, yang dihasilkan atau yang dimunculkan oleh amil di akhir isim. Berarti ini enggak masuk dong. Ya tidak boleh untuk kita ihtiraz mengeluarkan ibn, ibnamu dan apa? Imrun dengan ucapan di akhir. Kenapa? Karena ibnamun dan imrun bukan hanya di akhirnya i'rabnya, tapi di akhir dan di sebelum akhirnya. Sehingga tidak boleh kita ihtiraz darinya. Ya. Kemudian bal yajibu idkhaluhuma fil had, bahkan wajib untuk keduanya dimasukkan dalam had, seperti fi akhiril ismi aw fi akhiril ismi wa ma qabla, misalkan berarti masuk imru'un dengan apa, ibnamun. Wa qala al-basriyun, hanya saja beliau buat definisi ini dengan mengambil mazhabnya orang-orang Basrah. Wa qala al-basriyun wa huwa shawab, dan berkata orang-orang Basrah dan itulah yang shawab, yang benar. Innal harakat al-akhirah hiya al-i'rab, sesungguhnya harakat i'rab atau sesungguhnya harakat akhir itulah harakat i'rabnya. Ya. Wa ma qablaha, adapun sebelum harakat akhir, itba'un laha, dia tapi saja ngikut dengan harakat yang akhir. Wa ala qawlihim fala yasih idkhaluhuma fil had, maka atas dasar ucapannya atau pendapatnya orang Basrah, maka tidak benar memasukkan keduanya, yaitu apa, imru'un dan ibnamun, pada definisi cukup. Jadi tetap i'rabnya hanya di akhir. Ya. Mau dibaca enggak ini ada hasilnya? Hah? Apa cukup? Sudah paham enggak? Kira-kira. Ya. Jadi intinya bahwasanya imru'un dan ibnamun itu tidak bertentangan. Apalagi ada jawabannya? Ada jawabannya kalau enggak salah. Nanti kita baca dulu, kalau enggak ada barangkali dicatatkan. Bisa juga ini dimasuk masuk kepada definisi orang-orang Basrah. Akhir itu juga sama akhir kan, meskipun sebelum akhirnya juga. Bukan dia bukan di awal, sama-sama di akhir juga. Wartifa'u imru'un fil ayatil ula an annahu fa'il, dan marfu'nya imru'un di ayat yang pertama yaitu ini imru'un itu sebagai fa'il. Halanu fa'il bi fi'lin mahdhuf, oleh fi'il yang dibuang. Yufassiruhu al fi'lul madhkur, yang fi'il yang dibuang tersebut meskipun tidak ada, tapi sudah ada yang menjelaskan yang dibuang itu, yaitu fi'il yang disebutnya setelahnya halaka. Berarti takdirnya apa? In halaka imru'un. Wa taqdir, takdirnya in halaka imru'un halaka. Berarti jumlahnya berapa ini? Dua ya. Wa la yajuzu an yakuna fa'ilan bil fi'lil madhkur, tidak boleh kita jadikan imru'un sebagai fa'il dari fi'il yang disebutkan, dari halaka. Ya, khilaf dari kufiyin, berbeda halnya dengan pendapat orang Kufah yang membolehkan. Bahasanya di situ imru'un dijadikan sebagai fa'il dari halaka. Mustada berarti menihalakan mengandungi domir huwa kembali kepada imru'un. Wa takdir, takdirnya Baik. Lian al-fa'ila loncat. Balik lagi tadi. Tidak boleh kita menjadikan imru'un sebagai fa'il dari fi'il yang disebutkan, yaitu halakah setelahnya. Berbeda halnya dengan orang-orang kufah yang membolehkannya. Kenapa lian al-fa'il yataqadam ala rafi'i? Karena alasannya, karena yang namanya fa'il tidak bisa mendahului rafa'nya, yaitu fi'ilnya. Yang namanya fi'il harus datang setelah yang namanya fa'il harus datang setelah fi'il, ya kan? Kalau di sini kan datang sebelum fi'il, sebelum fi'il, maksudnya dia diarab mubtada, bisa diarab sebagai fa'il. Wala mubtada, dan tidak boleh juga imru'un diarab sebagai mubtada. Khilafan lahum walil ahfash, berbeda halnya dengan pendapat orang kufah juga, dan pendapatnya al-ahfash yang membolehkan datangnya mubtada setelah in. Ini juga ada rinciannya. Li'anna adawata syart la tadkhul ala jumlah al-ismiyah. Karena alasannya adawatu syarat, ya, adawatu syarat tidak bisa masuk kepada jumlah ismiyah, hanya bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Wa intisabu bil ayati tsaniyah li'annahu khabaru kana, sedangkan mansubnya imru'un pada imru'an, ya, pada ayat kedua ayatnya bunyinya kana buki imru'an, wa ma kana buki imru'an, mansubnya imru'an pada ayat kedua karena dia khabar kana. Wan jiraruhu fi tsalitsah, dan majrunya imri pada ayat ketiga bil idhofah, kan sebab idhofah ataupun mudhof. Ini enggak ada penjelasannya. Nomor 2 kita baca cepat aja, terjemahnya aja langsung. Kesimpulan dari apa yang telah disebutkan oleh Ibn Hisham pada kalimat imriin dan ibn imin adalah bahwasanya akhir setiap keduanya wal haraf allazi qabla al akhir, juga huruf sebelum akhirnya, yataghayyarani, berubah, mengalami perubahan, ditaghayyur al awamil dengan berubahnya amil. Fayartafi al haraf al akhir wallazi qabla, menjadi marfu huruf akhirnya dan huruf sebelum akhirnya dengan sebab amil yang merofakkan. Dan menjadi mansub keduanya, akhir huruf dan sebelum akhir huruf, karena amil nasab. Juga khafad, karena amil khafad. Fala yakunu ta'rifu li'irab syamilan. Dengan ini berarti definisi tentang i'rab tidak mencakup. Ya, kenapa? Litaghayyur hataini al-kalimataini, karena dua kalimat ini mengalami perubahan pada dua tempat. Nah, hasil jawabannya atau ringkasan jawabannya adalah bahwasanya sanggahan ini dibangun di atas pendapatnya kufa, yang mereka menjadikan perubahan huruf ya sebelum akhir pada keduanya bisa babi taghayyur al-amil adalah karena sebab perubahan amil. Jadi orang kufa mengatakan bahwasanya perubahannya terjadi di sebelum huruf akhir pada ibnamu dan imrun adalah karena sebab amil. Sedangkan kami menjadikan definisi tentang i'rab di atas mazhabnya orang Basrah, yang mereka menjadikan perubahan huruf allazi qabla al-akhir yang terjadi di sebelum pada sebelum huruf akhir bukan karena sebab perubahan amil, bahkan karena sebab itba', diikutkan dengan huruf yang akhir. Wa ma hadza, meskipun demikian, fa inna yumkin, masih mungkin untuk kita tasrih ta'rif, menganggap benar ta'rif ini, hatta law ajrayna hataini al-kalimataini ala ma huwa mazhab al-kufaini al-kufiyin, ya. Sampai-sampai meskipun kita melangsungkan dua kalimat ini pada mazhabnya orang-orang kufah. Hal ini dikarenakan bi'an nurid al-harf al-akhir fi ta'rif ma laisa bi awal al-kalimah, itu dengan kita menghendaki bahwasanya yang dimaukan dengan huruf akhir adalah bukan awal kalimah. Meskipun dua-dua juga sama, ini juga di akhir gitu. Fa yashmal al-akhir wa ma qabla, sehingga dengan ini mencakup huruf akhir dan sebelum huruf akhir. Masalah ini kena terkesa-kesa. Ya, sampai di sini jadi pahami. Sebelum kita masuk ke yang berikutnya, apa ada yang mau memberikan masukan? Gimana? Bisa diikuti? Tumma qultu anwa'uhu raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin ka zaidun yaqumu wa inna zaidan lan yaquma wa jarrun fi ismin ka bi zaidin wa jazmun fi fi'lin ka lam yaqum wal aslu kaunu raf' bil dhamma wan nasbi bil fatha wal jarri bil kafa wal jazmi bis sukun. Kemudian saya katakan wa anwa'uhu, dan macam-macamnya. Macam-macam apa? I'rab. Itu adalah rafa', nasab, ini pada isim dan fi'il. Rafa' dan nasab masuk kepada isim dan fi'il. Seperti Zaidun yaqumu. Zaidun isim, yaqumu fi'il. Wa inna Zaidan lan yaquma. Ini juga mengumpulkan dua, yaitu pada isim, yang satu pada fi'il. Wa jarun fi ismin. Kemudian jar pada isim saja, seperti bi Zaidin. Marotu bi Zaidin. Wa jazmun fi fi'lin. Jazm hanya pada fi'il, seperti lam yaqum. Wal aslu kaun rafi bil dhammati wan nasbi bil fathati wal jarri bil kasrati wal jazmi bisukuni Hukum asalnya rafa itu dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Wa qulu anwa'ul i'rab arba'atun, saya katakan bahwasanya macam i'rab ada 4, raf'un wa nasbun wa jarun wa jazmun. Sebagian ahli nahwu ada yang tidak memasukkan jazm karena dia bukan harakat gitu, tapi yang rajih dia juga disebut dengan i'rab juga. Wa an ba'dhim anna jazm laysa bi'rab, datang dari sebagian ahli nahwu bahwa jazm itu bukan termasuk dari i'rab. Walaysa bi syai', tapi ini dapat lemah. Walaysa bi syai', saya bukan itu. Wa hadhi arba'atu tanqasim ila thalathati aqsam. Tiga macam i'rab ini terbagi kepada tiga bagian yang lain. Yang pertama, ma huwa musyarakun bainal ismi wal fi'li, apa yang dia dipersekutukan antara isim dan fi'il, masuk kepada isim juga kepada fi'il. Wa huwa raf'u wa nasb, itu rafa' dan nasab. Misalul dukhuli raf'i fihima zaidun yaqumu, fa zaidun marfu'un bil ibtida' wa alamat raf'i ad-dhammah. Contoh maksudnya rafa' pada keduanya isim dan fi'il adalah zaidun yaqum, maka zaidun adalah marfu' sebagai mubtada' bil ibtida', dirafa'kan al ibtida', amilnya ibtida'. Wa alamat raf'i ad-dhammah, tanda rafa'nya adalah dhammah. Wa yaqum wa yaqum marfu', li'annahu fi'lun mudhari', karena dia fi'il mudhari' khalin kosong an nasibin wa jazimin, dari penasab dan penjazim, sehingga dia marfu. Wa alamat raf'i aidan ad-dhamma, tanda rafa'nya juga sama ad-dhamma. Wa mithalu dukhuli masri fihi ma inna zaidan lan yaqum lam yaqum, contoh maksudnya nasab pada isim dan fi'il adalah inna zaidan lan yaquma, fa zaidan, maka zaidan adalah ismun mansubun bi inna, isim yang dinasabkan oleh inna. Wa alamat nasbi al-fathah, tanda nasabnya fathah. Wa yaqum fi'il mudhari' mansubun bilan, sedangkan yaqum adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan oleh lan, tanda nasabnya aidan juga fathah. Kemudian yang kedua, ma huwa khasun bil ismi, macam yang dia khusus pada isim saja, yaitu jar. Sepertinya perlu dibaca ya faedah, kenapa itu jar masuk pada isim? Perlu ya, ini faedah baru. Innama ukhtusso al ismu bi jar li anna amil al jar imma harfun, imma harful jar wa imma lidhafah. Tidak lain, isim dikhususkan dengan jar atau jar dikhususkan pada isim karena amil jar, amil jar itu ada kalanya huruf jar, ya kan, amil jar huruf jar. Ada kalanya idhofah, sini mudhof. Wal idhofah tadulu ala al-milki aw al-istihqaq, dan idhofah itu menunjukkan pada makna kepemilikan ataupun hak. Seperti baitu Muhammadin, ini rumah milik Muhammad. Ya. Atau punya semisalnya, contoh dari contoh-contoh. Wa harful jar dan huruf jar qad yakunu dalan ala hadzainil ma'nayaini, terkadang dia menunjukkan kepada dua makna ini, kepemilikan dan hak. Al-baitu li, misalkan, sama kan dengan baiti. Walladhi yakunu malikan li syai' aw mustahiqan lahu huwa zat, dan sesuatu yang merupakan pemilik dari sesuatu yang lain ataupun yang berhak untuk mendapatkan sesuatu yang lain, huwa zat adalah zat. Wal fi'lu la yadullu ala zat, sedangkan fi'l itu tidaklah menunjukkan kepada zat. Ya, itu alasannya. Jadi ringkasannya bahwasanya idhofah dan huruf jar itu terkadang atau seringkali bermakna kepemilikan dan hak. Dan yang memiliki sesuatu adalah apa? Zat kan? Iya, tidak mungkin fi'il memiliki sesuatu. Itu karenanya dikhususkan apa? Jar itu pada isim. Wal fi'lu la yadullu ala zat, sedangkan fi'il tidak menunjukkan pada zat. Wa innama yadullu ala ma'nan qaim li zat, tidak lain fi'il itu menunjukkan pada makna yang tegak pada zat. Fa'mal ismu, sedangkan isim faqad yakunu madluluhu az-zat, terkadang penunjukannya kepada zat, seperti Zaid, Amr dan Khalid. Fakhtasa li dzalika sabab bima yadullu ala al-milki aw al-istihqaqi wa huwa amilul jar, oleh karenanya dikhususkan dengan sebab ini, bima yadullu ala al-milki, dengan apa yang menunjukkan kepada kepemilikan dan hak, yaitu dikhususkan dengan amil jar. Itulah karena sebabnya dikhususkan jar ini kepada isim. Nahu Zaid, nahu bi Zaidin, fa Zaidin majrurun bil ba, maka Zaid dijarkan oleh ba, wa alamatu jari al-kasrah, tanda jarnya adalah kasrah. Yang ketiga, ma huwa khasun bil fi'li wa hal jazm, yang dia khusus bagi fi'il yaitu jazm. Ini juga ada keterangannya. Ya. Perlu baca lagi enggak? Biasa. Hah? Biasa. Ya, kenapa di sini jazm khusus pada fi'il? Inna makhtusu al-fi'lu bil jazmi li'anna 'amil al-jazmi yadullu 'ala an-nafi ghaliban kalam wa lamma. Tidak lain dikhususkan fi'il dengan jazm karena amil jazm seperti lam itu yadullu 'ala an-nafi, menunjukkan kepada nafi ghaliban umumnya, seperti lam dan lamma umumnya. Wallah dia juzu nafiyuhu wal ma'ani, sedangkan yang boleh dinafikan itu adalah makna-makna. Makna-makna yang dinafikan itu. Lam yakum, tidak berdiri. Lam yajlis, tidak duduk. Lam yas'a, tidak berupaya, dan seterusnya. Duna zawat, bukan zat-zat. Iya kan? Lianna nafiyah yang kudin adam, karena penafian yak tawdi al-adam, itu menafikan ketidakadaan. Wazat, wairu qabilalah, sedangkan zat tidak bisa menerima ketidakadaan. وقد علمت أن الفعل يدل على المعنى دائما وأن الاسم أكثر ما يدل على الذات. Dan kau telah mengetahui bahwa fi'il itu menunjukkan pada makna selalu, sedangkan isim aksar majdulu ala zat, seringnya menunjukkan kepada zat, meskipun ada juga yang menunjukkan pada makna. Wa min ajli anna al-ism aksar majdulu ala zat, dan dikarenakan alasan bahwa isim itu lebih sering menunjukkan kepada zat. Wa anna amil al-jazm, sedangkan amil jazm menuntut al-adam, ketidakadaan, alladzi la yaqbalu az-zat, yang ketidakadaan ini tidak diterima oleh zat. Lam yasih, maka tidak benar. Anjir kula amil jazm ala isim, tidak benar untuk amil jazm ala isim. Wa sahha dukhuluhu 'ala al-fi'li, dan benar maksudnya dia kepada fi'il, karena dal 'ala ma yajuzu nafyu taqtasabi, karena fi'il dal 'ala ma yajuzu nafyu, menunjukkan kepada apa yang bisa dinafikan, sehingga dikhususkan jazm untuk fi'il. Ana murojaah sudah sampai di sini nih. Khususnya bisa. Selesai kan dah? Apa lagi cepat-cepatnya? Ngejar waktu. Satu jam sih minimal kalau nggak salah sih ya. Jadi anda harus mata dulu. Kalau nggak mata bingung. Kesimpulannya bahwasanya kenapa jari itu khusus pada isim, karena huruf jari itu menunjukkan kepada kepemilikan, sedangkan yang memiliki isim gitu. Yang ketiga, kenapa fi'il itu khusus pada, ataupun jazm itu khusus pada fi'il, karena seringnya jazm itu pada terjadi pada penafian, dan yang namanya penafian terjadi pada makna-makna, dan makna-makna seluruhnya ada pada fi'il, adapun pada isim sebagian kecil ada, bagian besar enggak ada. Ya. Sehingga tidak bisa dinafikan. Wal aslu fi hadhil anwa' al-arba'an yadullu 'ala raf'iha bid-dhammah wa 'ala nasbiha bil-fathah. Hukum asal dari empat macam i'rab ini adalah menunjukkan hanya dulu 'ala raf'iha bid-dhammah, ditunjukkan rafa'nya lid-dhammah, wa 'ala nasbiha bil-fathah, dan ditunjukkan nasabnya dengan fathah, wa 'ala jarriha bil-kasrah, ditunjukkan kepada jarnya dengan kasrah, wa 'ala jazmiha bisukun, dan kepada jazmnya dengan sukun. Wa huwa hadzul harakah, sukun adalah membuang harakat. Waqad buniyat dhalika kulluhu fil amthilah, faqad bayyantu dhalika kulluhu fil amthilah al mazkurah, dan semuanya telah saya jelaskan pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Wa qala Allah ta'ala walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Kemudian Allah ta'ala berfirman, seandainya bukan karena Allah menolak manusia sebagiannya di atas sebagian yang lain, niscaya akan rusak bumi ini. Ada orang berbuat zalim dibiarkan, tidak Allah tepis dengan yang lainnya, maka terjadi kerusakan. I'rabnya laula harfun yadullu 'ala imtina' syai' liwujudi ghairihi. Nah, ini laula adalah huruf yang menunjukkan imtina'u syai', terhalangnya sesuatu, liwujudi ghairihi, karena ada sesuatu yang lain. Nanti dengan ada contoh, dengan contoh yang lebih mudah atau lebih cepat. Laula Zaidun la akramtuka. Kalau bukan karena Zaid ada, saya akan saya muliakan kamu. Turidu bidzalika, engkau menghendaki dengan ucapan ini annal ikrama imtana' liwujudi Zaidin. Maksudnya ikram itu terhalang. Iya. Dengan sebab adanya Zaid. Ini namanya apa? Harfunya dulu alam tina syai' liwujudi ghairi, huruf yang menunjukkan terhalangnya sesuatu karena ada yang lain. Di sini ikram terhalang, kenapa? Karena ada zaid. Jadi yang tadi juga sama, al-fasad, kerusakan itu tidak ada karena sebab adanya perbuatan Allah menepis kejahatan manusia dengan yang lainnya. Dafa' mubtada, i'rabnya marfu' bi dhammah. Kemudian isim Allah, isim nama Allah, da'ullahi mudhafun ilaih. Walafdhu majrur, lafaz Allah itu majrur dengan kasrah, tapi mahalnya itu marfu karena dia fa'il bagi dafa'. Jadi di sini dafa' itu masdar, dan masdar itu kadang diidhafahkan kepada maf'ul, kadang diidhafahkan kepada fa'il. Dalam contoh ini dan Allah itu diidhafahkan kepada fa'il, yang artinya kalau bukan Allah menepis, bukan kalau bukan menepis Allah, kalau itu idhafah masdar kepada maf'ul nih. Ya, jadi perhatikan kalau masdar itu diidhafahkan kadang kepada fa'il, kadang kepada maf'ul. Ya, seperti ilm. Ini mungkin kita akhirin aja ya. Ilm, ilmullah. Itu di sini ilm masdar. Alima ya'lamu ilm. Bisa dimaknakan kepada idhofah masdar kepada fa'ilnya ilmullah, berarti apa artinya? Ilmu Allah. Ya. Bisa dijadikan idhofah masdar kepada maf'ulnya, berarti apa? Ilmullah, ilmu tentang Allah. Ya. Mengilmui Allah, ya, ilmu tentang Allah. Ya, bisa gitu. Jadi perhatikan kalau ada masdar idhofahkan kadang kepada fa'il, kadang kepada maf'ulnya. Dan terjemahnya beda. Ya. Kalau tadi da'ullah, Allah menepis, menolak. Kalau da'ullah dijadikan dia sebagai maf'ul, berarti menolak Allah, keliru. Sepertinya daripada kita terpirit-pirit, cukup sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kesempatan berikutnya. Alhamdulillah.